Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa inna kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar wa ba'd. Wa an ummu Musa qalat sami'tu aliyan yakul amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn mas'ud fasa'ida syajaratan ya'tihi minha bisyai' fanadhara ashabuhu ila syaqi abdillah fadahiku min khumushati saqaih faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam matathakun lari jidu abdillah afqal fil mizan yawmal qiyamati min Uhud. Dari Ummu Musa rahimahullah, beliau berkata, aku pernah mendengar Ali, ini masih tentang keutamaan Abdullah bin Mas'ud, berkata beliau, Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah menyuruh Ibnu Mas'ud untuk memanjat sebuah pohon untuk mengambil bagian dari pohon tadi untuk dipetik. Kemudian setelah beliau naik, para sahabat yang lain melihat kedua betis Abdullah bin Mas'ud dan mereka tertawa karena sangat kecil. Dan ini biasanya manusiawi, melihat sesuatu yang ganjil itu terasa lucu. Tertawalah mereka. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah pun bersabda, matathakun, apa yang kalian tertawakan? Sesungguhnya dua kaki Abdullah ini di hari kiamat itu timbangannya lebih berat dari gunung Uhud. Masya Allah. Pesan-pesan yang tersirat dalam ucapan Rasul ini sangat banyak. Yang pertama menunjukkan tentang keutamaan beliau. Yang pertama, ma'ruf. Yang kedua, beliau juga disebut dengan Ghulaimun Mu'allam, seorang anak yang pandai, cerdas. Yang kedua bahwasannya khalqiyah, khalqiyah ini ciptaan jasmani. Itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, jasmani itu tidak begitu berpengaruh dan itu bukan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang hanya mengandalkan jasmani, kesempurnaan yang ada, tanpa memperhatikan rohani dari ketaatan-ketaatan, maka dia termasuk manusia yang rugi. Taib. Wa an Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah, raditu li ummati ma radiya laha ibnu ummi abdin. Aku ridha untuk umatku apa yang telah ridha kepadanya anak laki-laki ummi abdin, Abdullah bin Mas'ud. Keridhaan Rasulullah itu seperti apa yang membuat ridha Abdullah ibnu Mas'ud. Ini keutamaan yang kesekian kalinya. An Abdullah qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dari beliau, satu saat Rasulullah berkata kepadaku, ikra alaiyal Quran, wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan, perdengarkan kepadaku Al-Quran. Rasulullah minta dibacakan Al-Quran. Secara manusiawi dan sebagai seorang murid, Abdullah bin Mas'ud pun janggal. Kenapa? Al-Quran ini ada di dada Rasulullah. Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah. Beliau sangat mungkin dan hafal ayat-ayat Al-Quran. Tapi kenapa aku kok disuruh membaca? Kultu, maka sesuatu yang dirasa oleh Abdullah bin Mas'ud tadi diucapkan, ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil, wahai Rasul, aku bacakan kepadamu Al-Qur'an sementara keluar ini turunkan kepadamu. Taib. Qala, maka Rasulullah menjawab dari ucapan beliau Abdullah bin Mas'ud, in uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku ini pengin aku dengar dari selainku. Faqara'tu 'alaihi surat An-Nisa hatta balagat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida. Sampai aku membaca surat An-Nisa sampai pada ayat, maka bagaimana jika kami datangkan pada setiap umat dengan saksinya, dan kami datangkan kamu sebagai saksi pada umatmu. Faghamazani birijlihi, kemudian Rasulullah pun menyentuhkan kakinya kepadaku. Faidha aynahu tadrifan, tiba-tiba kedua mata Rasulullah berlinang air mata. Masya Allah. Ini menunjukkan kadang seorang yang fadil itu pun butuh untuk mendapatkan nasihat. Nah, ini orang yang fadil terkadang membutuhkan nasihat, yang mungkin nasihat itu dia itu sebenarnya punya, dan bahkan sering dia sampaikan kepada manusia yang lain. Tetapi tentunya beda jika kita mendengar nasihat yang semakna, sekalimat itu muncul dari orang lain dan dia dengarkan. Baik. Jadi jangan sampai kita ini merasa jadi orang tidak butuh nasihat. Kalau saya mah tugasnya menasehati, saya tidak pernah salah. Ya. Kalau saya mah bisanya nilai orang, tidak perlu orang nilai saya mah orang sudah zen misalkan. Salah besar. siapa kita dari Rasul? Kalau seandainya Rasul itu maksum, orang yang terjaga betul-betul ya, dari kesalahan terjaga. Ya. Dan apa yang beliau miliki dari hati dan lisan satu arah. Ini saja masih pengen mendengarkan nasihat, kalimat-kalimat dari orang lain. Apalagi kalau bukan fadhil, dia bukan orang yang berilmu, ya, dia bukan orang yang utama, ya, dia bukan orang yang istilahnya sudah banyak makan asam garam kehidupan misalkan, kemudian anti nasihat, ya, celaka. Karena memang jiwa itu banyak tipe, ada yang tipe-tipe merasa tidak pernah salah. Taib, yang salah itu manusia. Jadi yang pantas untuk dinasehati itu bukan saya, tapi manusia. Ada tipe seperti itu. Ada tipe-tipe yang cuek. Ya, apa tipe yang seperti ini tidak mau menasehati orang, padahal dia tahu itu salah. Terserah. Ya. Ada yang tipenya pengennya dinasehati terus. Taib. Dan tipe yang terbaik, nasih wal mansuh. Dia mau menasehati dan mau menerima nasihat. Taib. Dan yang penting harus kita ingat pula, jangan sampai kita menempatkan nasihat itu sebagai sebuah celaan, sebagai sebuah kritikan, apalagi kalau nasihat tadi datang dari orang yang alim, orang yang fadil, berilmu. Kan musibah. Dia tidak punya ilmu, ya, jahil, tapi ketika dinasihati menentang. Loncat. Ya, bahkan malah membalas. Subhanallah, ini tipe-tipe seperti ini yang terkadang menghalangi dia untuk menuju pada kebaikan. Ini Rasul alaihi salatu wasalam mencontohkan pada kita bagaimana posisi beliau. Ya, di kalangan sahabat terkhusus, orang yang paling afdol secara mutlak dari manusia ini, yang afdol, paling afdol, Rasul dari kalangan para Rasul, para Nabi, bahkan Thaqalain dari dua alam, jin dan manusia, Rasul yang paling afdol. Ini saja masih pengen mendengarkan nasihat bacaan Quran dari selainnya. Tapi apalagi selain beliau seperti kita. Jangan sampai kita menempatkan nasihat itu sebagai kritik. Wah, fulan ini kritik saya ini. Saya mau cari lagi kesalahan dia. Mau tak balikkan kritikannya. Cari lagi, cari. Sehingga lupa yang diingatkan kepada dia dari kesalahan tadi, lupa. Ingatnya bagaimana seseorang tadi bisa terjatuh, kemudian dia sebagai serangan balik. Nah, ini tipe-tipe yang terkadang mayoritas ada. Jadi ketika dinasehati, bukan introspeksi diri, justru malah cari celah, mana kapan yang nasehati saya ini salah, dikuntit terus, ah salah nih, kena langsung. Nah, tipe-tipe seperti ini biasanya sulit, kalau salah akan kembali. Ya, nas'alullah ta'ala salamah. Dan ini kadang terjadi ya ikhwah, bukan pada orang-orang yang tidak tahu ilmu, pada orang-orang yang bodoh. Justru kalau kita kembali tengok lembaran kita yang dahulu, ketika kita jahil, belum ngerti sunnah, ya, belum berperan dalam dakwah, ketika kita salah dinasihati dengan agama itu, masya Allah, adem sekali, masya Allah, jazakallahu khair, ya, ini hadisnya. Tapi sekarang justru terbalik. Banyak orang yang sudah lama terjun, bahkan dengar atau ngaji, taklim dan lain sebagainya, justru ketika dia salah dinasihati, malah dia jadikan nasihat itu sebagai sebuah celaan untuknya. Wah, ini orang yang celah ini. Nasihati saya berarti nyela saya ini. Awas, tunggu, nanti kalau saya ketemu salahnya, saya mau balik serangan. Nah, ini sudah ya muslihat syaitan. Ya mending kalau seandainya yang menyampaikan nasihat tadi selevel, seleting dengan dia, ya sama-sama ikhwah, ya sama-sama standar ilmunya, standar ya kedudukannya. Yang parah itu jika yang menasihati ini di atas dia dari ilmu, atau dalam hal ini gurunya, pembimbingnya. Jadi, karena dia juga merasa punya lisan, merasa juga pernah belajar dalil, akhirnya membantah. Dia anggap sebagai tidak mau taklid. Ya, perhatikan orang seperti ini di mana saja dia akan jadi masalah. Nah, bukan berarti kalau misalkan kita dinasihati kemudian bantah itu kemudian nanti dipuji, dan setan biasanya memasukkan di situ. Kamu harus bantah, kamu harus ya, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu supaya kamu enggak terhina. Nah, setan membisikkan itu dalam dada orang tadi. Nah. Taib. Nah, ini pelajaran yang penting dari Masya Allah apa yang beliau sampaikan. Bagaimana Rasulullah itu sendiri pun minta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an. Apakah Rasul tidak hafal ayat ini? Hafal sekali, mungkin sekali. Tidak ada yang terlewatkan dari Rasul. Tapi beda. Ya, nasihat itu jika datang dari orang lain pun rasanya beda. Ya, itulah diantara orang yang kuat, mau dan siap untuk mengkoreksi, introspeksi diri. Nah, apalagi tadi jika yang menasihati tadi lebih afdal ilman wa fadlan, ilmunya, keutamaannya. Nah, Rasulullah saja dinasihati oleh Ibnu Mas'ud yang dari sisi keilmuan di bawah, dari sisi keutamaan di bawah, tapi kalau itu hak, Rasulullah pun menerima dengan lapang dada dan bahkan menangis. Ya. Nah, dan bahkan menangis. Apalagi kalau yang menasihati kita tentunya di atas, dari sisi ilmu, dari sisi keutamaan. Terus, ya, jika seseorang sudah tidak bisa menerima nasihat, ya, dari orang yang dari sisi ilmu dan keutamaan di atasnya, lantas siapa yang akan bisa memberikan dia nasihat? Baik. Ini penting. Taib. Wa qala Amru ibnu As fi maradihi wa qad jazua. Berkata Amr bin As ketika beliau sakit dan beliau sudah banyak merintih. Faqila lahu qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudnika wa yasta'miluka. Dulu Rasul mendekatkanmu padanya dan sering memakaimu dalam urusan-urusannya. Qala, kemudian Rasul beliau berkata, wallahi ma adri ma kana dhaka minhu. Demi Allah, aku enggak tahu apakah itu dari beliau. Ahubbun aw kana yata'allafani. Apakah itu dasarnya cinta atau karena Rasulullah itu pengin melunakkan aku? Walakin ashhadu ala rijlain. Akan tetapi aku bersaksi pada dua kaki ini. Annahuma, keduanya meninggal. Wa huwa yuhibbuhuma. Entah ini dhamirnya ke siapa. Sepertinya dhamirnya ke Ibnu Mas'ud. Jadi Amr bin As menceritakan keadaan Abdullah bin Mas'ud saat beliau sakit dan merintih. Kemudian Amr bin As pun berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, kenapa kamu demikian? Bukankah Rasulullah itu dekat denganmu? Ya, dan juga sering menyuruh kamu. Ini juga diantara dalil dekatnya kita dengan orang soleh itu enggak menjamin kita. Ya, dekatnya kita dengan orang yang alim itu bukan berarti kita selamat langkah kaki kita jika kita tidak menerima bimbingan-bimbingannya. Berapa banyak orang yang hanya dekat saja tapi bimbingannya tidak diterima, dekat saja tapi tidak terbimbing dengan ilmunya si alim tadi. Maka di sini pun Abdullah bin Mas'ud juga memberikan kita pelajaran. Aku enggak tahu yang demikian itu apa maksudnya. Apakah karena dasar cinta dari Rasulullah sehingga mendekatkan diriku kepadanya, atau Rasulullah itu masih menganggap aku ini keras sehingga perlu dilunakkan? Tetapi aku bersaksi dua kakiku ini, ya, dicintai oleh Rasulullah. Nah, ala rajulain. Bukan berarti di sini salah ya yang tak sampaikan tadi. Ini Amr bin As. Ini ceritanya ke beliau semua. Di kalimat terakhir menjelaskan itu. Tetapi aku bersaksi pada dua orang. Annahuma, keduanya ini meninggal, wa huwa yuhibbuhuma. Atau Rasulullah meninggal, beliau ini cinta pada dua orang ini. Siapa? Ibnu Ummi Abdin, yakni Abdullah bin Mas'ud, wa Ibnu Sumayyah. Siapa Ibnu Sumayyah? Ammar. An Alqamah qala kana Abdullah yushbihun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi Alqamah, Abdullah bin Mas'ud ini adalah seseorang yang paling serupa dengan Rasul. Fi hadrihi, dalam petunjuknya, wa dallihi wa samtihi, kewibawaan dan ya. Samtihi ini tampangnya. Wa kana Alqamah yushabbihu bi Abdullah. Alqamah ini adalah orang yang paling mirip dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud orang yang paling mirip dengan Nabi, Alqamah orang yang paling mirip dengan Abdullah. Nah, ini semuanya masih menunjukkan keutamaan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Jadi kedekatan beliau dengan Nabi alaihi salatu wasalam tidak hanya kedekatan secara persahabatan saja. Ya, karena percuma orang yang dekat hanya karena sahabat saja, percuma kalau dia tidak bisa mengambil kebaikan dari dia. Ya, apa maksud mengambil kebaikan dari dia? Bagaimana bimbingan-bimbingannya dia jalankan? Bagaimana arahan-arahannya dia lakukan? Nasihat-nasihatnya dia terima? Baik, itu yang terpenting. Hanya sekedar dekat, akrab saja, percuma. Sampai Amr bin As pun juga bingung, apakah Nabi itu dasarnya cinta sama aku ya, atau sekedar karena pengen meluluhkan hatiku saja. Baik. Ini semuanya jadi ibrah tentunya bagi kita semua. Nah terus ya, siapa yang dikatakan dekat dengan orang alim itu? Apakah orang yang hanya dekat sebagai sahabat atau orang yang dekat dengan petunjuk? Satu sisi ada orang yang tidak dekat dengan alim misalkan, tapi dia orang yang hebat dari sisi mengikuti arahan-arahan alim tadi, ya, dia mengikuti bimbingan-bimbingan orang yang utama tadi, dia mengikuti ya nasihat-nasihatnya. Maka siapa yang lebih dekat secara hakiki? Orang yang kedua. Nah, orang yang kedua ini. Sampai Rasul pun juga menyampaikan kedekatan secara nasab pun enggak berguna, apalagi bukan nasab, hanya sekedar kawan dekat. Nah, maka Rasulullah wanti-wanti kepada keluarganya, dikumpulkan semua keluarganya sampai anak tercintanya Fatimah. Beliau menyatakan, ya Fatimah, salimin malima syi'ti, inilah agni anki minallahi syai'a, wahai anakku Fatimah, mintalah kepadaku harta yang aku punya, silahkan. Tetapi aku nanti di hadapan Allah enggak bisa apa-apa. Jadi kedekatan nasab pun ya tidak akan bermanfaat nanti di sisi Allah. Baik. Ini diantara kisah-kisah keutamaan Abdullah ibnu Mas'ud. Kita masuk pada hadis 18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah. Ada mustar hadis. Tidak ada. Baik. Qala muallif rahimahullah ta'ala al-hadith 18 an Hudzaifah ibn al-Yaman qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashusu fahu bisiwak. Dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman, wa huwa mulaqab bi sahibus sir, dia dijuluki dengan pemilik, sang pemilik rahasia, karena banyak diceritakan rahasia-rahasia akhir zaman. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Rasul apabila bangkit, bangun tidur malam hari, beliau memakai siwak. Qala muallif ma'nahu yaghsilu wa yadulluk. Ya. Mencuci dan menggosok. Yuqalu syasahu wa yashusuhu wa masahu wa yamusuhu idza ghasalahu. Ini bahasa saja. Artinya beliau sering tidak meninggalkan atau menjadi kebiasaan siwak ketika bangun tidur malam. Apa tentunya untuk memberikan kesemangatan dalam ibadah-ibadah beliau. Dan ini kita bisa rasakan ya, bangun tidur kemudian gosok gigi itu akan memunculkan semangat. Ya, semangat untuk ibadah, baik itu jamaah subuh atau dalam tahajud. Qala al-ma'na al-ijmali min mahabbati Nabi sallallahu alaihi wasallam lin-nadhafati wa karahatihi li ra'ihatil karihah, termasuk dari kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kebersihan dan kebencian beliau terhadap bau yang tidak sedap. Secara umum ya, suka kebersihan dan tidak menyukai bau yang tidak sedap. Tidak hanya yang keluar dari mulut, semuanya, yang keluar dari pakaian, yang keluar dari anggota badan. Nah, baik. Ini penting diantara perkara yang harus kita perhatikan semampunya tentunya. Karena idza qama min naumil lail at-tawil, dulu beliau jika bangkit atau bangun tidur dari tidur yang panjang, biasanya malam, alladhi huwa madhinnatu taghayyuri raihatil fam, dan ini termasuk tempat yang diduga besar berubah bau mulut. Dallaka asnanahu sallallahu alaihi wasallam bisiwak. Ya, beliau menggosok giginya dengan siwak. Siwak yang ma'ruf ya, siwak dari pohon arok, baik tangkainya atau akarnya yang masih basah, bukan yang sudah kering, masih basah. Liyak ta'ar ra'ihah, apa tujuannya? Untuk menghilangkan bau. Kalau sudah kering biasanya enggak merubah bau mulut dan enggak bisa menyegarkan. Jadi kalau punya siwak itu minimalnya 3 hari sudah ganti serabut, bikin baru, 3 hari bikin baru. Jadi apa? Masih seger. Jadi bukan hanya satu sekali bikin serabut dipakai seumur hidup, enggak. Jadi sampai habis ya. Siwak misalkan 15 cm bikin apa serabut baru, 3 hari potong bikin serabut baru potong sampai habis. Sampai rasa yang disiwak ini pun habis gitu loh. Jangan cuma 15 cm setahun masih 15 cm aja itu aja sampai kering ya itu aja, bukan itu namanya, enggak ngerti pakai siwak namanya. Orang enggak ngerti, orang enggak ngerti pakai siwak ya, seperti itu. Yang lebih aneh lagi, siwak itu cuma jadi ritual saja. Jadi siwak kering itu di amplas sampai betul-betul lembut, lembut bukan lembut ya, sampai kinclong itu pakai pakaian cuma di apa namanya? Masuk-masukkan aja gitu. Klok-klok sudah, masukin lagi. Enggak ngerti pakai siwak. Ya, enggak ngerti pakai siwak. Disangkanya siwak itu cuma ritual aja. Nah, ini kita saksikan dengan kedua mata kita ini. Ya, kadang ya lucu, mau tertawa udah tua. Enggak tertawa kok salah. Ya. Tahu sendiri orang tua dinasehati, loncat. Ya. Nah, apalagi sudah haji lagi. Kadang orang susah nerima nasihat itu karena dia itu magrur, tertipu dengan gelar dia sendiri. Masa saya haji kok salah? Kamu yang salah itu. Belum haji sudah nasihati haji kamu. Nah, jadi masih terfokus pada status. Nah. Lian syat ba'da mughalabatin naum 'alal qiyam, supaya merespon atau merangsang kesemangatan setelah terkalahkan dengan tidur untuk bangkit. Ya, kalau kita ya gosok gigi lah seperti itu. Susah kita dapat siwak. Li'anna min khasa'is siwak aidan at-tanbih wa tansyid. Termasuk kekhususan siwak itu bisa mendatangkan kewaspadaan dan kesemangatan. Nah, kalau di kita ini susah dapat siwak. Ya, harganya pun mahal jauh. Baik. Terkadang pakai sekali tok udah hilang. Maka di sini para ulama meluaskan makna siwak dengan yang semisalnya. Gosok gigi dengan sikat dan odol. Ma yu'khadhu min al-hadits, apa yang bisa diambil? Yang pertama, ta'akkud masru'iyyati siwak ba'da naumil lail. Penekanan pensyariatan siwak setelah tidur malam. Wa illatuhu, alasannya apa? Annan naum muqtadhin li taghayyuri raihatil fam. Alasannya karena tidur itu diantara penuntut perubahan bau mulut. Ini ilahnya. Jadi kalau kita sudah tahu alasan sesuatu perbuatan, maka jangan terfokus dengan perbuatannya. Apapun perbuatannya, kalau alasannya sama, ya mendatangkan sesuatu yang sama, maka di situ dituntut untuk melakukan perbuatan yang sama. Nah, ini pentingnya kita mengetahui alasan. Ya, disyariatkan sesuatu. Kalau ada alasannya maka kita cari. Kalau tidak ada alasannya maka kita cukupkan dengan ta'abudiyah, kita beribadah kepada Allah. Karena dalam kaidah usul fikih disebutkan apa? Al-hukmu yaduru ma'a illati. Hukum itu beredar dengan alasannya. Wujudan wa adaman. Kapan ada hukum, kapan tidak ada maka enggak ada hukum. Nah, nanti itu masuk pada haid, pada nifas. Ya. Kembangannya ini. Ada alasannya, ada hukumnya, enggak ada ya enggak ada. Ada darah, ada haid, enggak ada ya suci gitu. Baik. Wasiwaku huwa alatun tandifiyatun. Siwak itu alat pembersih. Walihadza fa innahu yusannu 'inda kulli taghayyur. Maka untuk ini disunahkan ketika setiap kali ada perubahan bau mulut. Nah, apalagi di rumah kenyamanan dalam berkeluarga penting. Nah, dan juga terkadang kita lalai Tapi kalau kita berusaha untuk ingat dan terus, ya itu lebih baik. Ketika banyak bicara misalkan, artinya banyak ngobrol, itu kadang bau mulut akan berubah. Nah, kalau jika atau jika kita menyadari ya, kita ini sering atau cepat perubahan ada bau mulut, maka disiasati, entah ngantongin permen atau apa, itu penting. Terkadang ya ini lawan bicaranya sudah jauh-jauh, dia tahu dekat lagi, dekat lagi, enggak peka-peka, ini jauhnya kenapa ini? Nah, itu juga penting. Dan keluarga pun juga berhak untuk mendapatkan yang sama. Suami ke istrinya atau istri ke suaminya sama. Yang kedua, ta'akut masru'iyat siwak antaib inda kulli taghayyuri karihatin taghayyuri kataghayyurin karihah lil fam. Ditekankan pula pensyariatan siwak ketika berubah ya karih, ini bau yang tidak sedap pada mulut, akhdan fil makna sabiq, mengambil pada makna yang terdahulu karena alasannya ini. Yang terakhir, masru'iyatun nadhafa ala wajhil umum. Yang terakhir, pensyariatan kebersihan pada arah umum selain ini. Nah, karena lingkungan itu cerminan kita sebenarnya, dan kita cerminan hati kita. Jadi kalau kita ingin tahu siapa kita, lihat lingkungan kita, lihat diri kita. Karena kita cerminan hati, lingkungan cerminan kita. Sampai teman-teman kita pun ya itu cerminan kita, sifat kita siapa, dan kita ini siapa, lihat teman-temannya. Ya, kita lebih nyaman dengan siapa, ya berarti sifat kita hampir semakna dengan itu, dengan teman kita tadi. Ya, kan dalam hal teman pun kadang ada yang nyaman, kadang ada yang tidak nyaman. Ya, yang nyaman itu, itulah sifat kita seperti itu. Kenapa? Al-arwah junudun mujannadah. Ya, roh-roh kita itu seperti pasukan. Satu misi, satu tujuan, jalan bersama. Satu watak. Ya. Adapun beda maka akan mencari bangsanya. Seperti dalam sebuah syair apa, atuyur ala syakali hatakok, burung itu akan terbang dengan bangsanya, dengan spesiesnya. Kalau sudah ya mengudara, ya pasti akan cari masing-masing bangsanya. Itu mesti. Adapun masih di daratan, ya masih campur baur, tapi kalau sudah mengudara, ya maka akan tampak seseorang itu siapa, bagaimana sifatnya dengan teman-temannya tadi. Dalam syair yang lain disebutkan, wa anil mar'i la tas'al wasal an qarini, tentang seseorang jangan kamu tanyakan siapa dia, tapi tanyakan siapa teman-temannya. Li anal qarin ma'al qarini yaqtadi, teman dengan teman itu biasanya satu jalan, satu tipe, satu. Nah, wa annaha min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasannya kebersihan itu termasuk dari sunnah. Jadi kalau ada ahlu sunnah tapi kau masih suka dengan yang kotor-kotor, perlu dipertanyakan sunnah itu tadi. Jadi sunnah yang harus kita ikuti itu gak hanya sunnah jasmaniah saja, gak hanya kita sudah menyesejajarkan jasad kita dengan sunnah, tidak, tapi juga dari makna yang lain pun harus sama. Jangan sampai kita terpukau, wah saya sudah jadi ahlu sunnah, tiap hari gamisan, tiap hari jubahan, tiap hari pecian, ya sudah pakai jenggot, sudah jadi ahlu sunnah. Ya jangan hanya itu. Ya. Taib. Tapi lebih daripada itu. Nah, secara maknawi itu pun juga harus. Nah. Karena kalau sekedar jasmani yang kita banggakan, ya. Yang lain pun sudah banyak. Orang Khawarij jasmania sunnah, ya. Sufi jasmania sunnah, ya. mereka pakai gamis, kadang jenggotan. Tapi apa yang bedakan kita dengan mereka? Prinsip yang pertama. Yang kedua, dari sisi yang lain. Nah, jadi Ahlus Sunnah berusaha untuk kafah, menyeluruh. Ya, jangan sudah terpukau dengan satu keadaan, tapi kita lupa yang lain pun juga harus kita miliki. Wa ana wa min minal adab bisamiyah, dan juga termasuk di antara adab-adab yang sangat mulia. Adab-adab yang mulia. Sebenarnya masih banyak ini, cuma di sini hanya beliau menyebutkan tiga saja. Nah, alhamdulillah, naktafi insyaallah. Ini juga nasihat bagi ikhwah semuanya untuk intensif ya mencari ilmu itu lebih diutamakan. Karena kita cari ilmu itu dari intensif tadi, kajian-kajian intensif itu. Kenapa? Satu alur, satu arah, jadi antum tahu dari bawah seperti apa sampai ke atas itu alurnya tahu. Nah, jadi terkadang kita terlalu semangat. Wah, daurah. Wah, masya Allah, Jakarta berangkat. Mana lagi? Bandung berangkat, nyewa bis. Ya, sampai sana sebenarnya enggak cari ilmu. Ya, coba pengen refreshing sebenarnya, tujuannya itu. Nah, itu. Jadi tujuan utamanya itu. Jadi orang semangat cari ilmu dan enggak itu terlihat sebenarnya. Intensifnya. Kalau anak dulu jujur dalam cari ilmu itu, yang anak cari itu intensifnya tiap harinya. Ketinggalan satu majlis itu masya Allah rasanya itu kayak seminggu enggak taklim. Yang lain dah tahu, aduh kok gimana ini. Apalagi kalau belajar bahasa nahwu dulu, ketinggalan satu pertemuan itu seperti sudah terputus ilmu itu ya. Nah, kadang lupa kita. Ini pun juga diantara talbis ya, dari syaitan. Ya, bukan berarti tidak boleh hadir jauh loh, sangat dianjurkan, sangat boleh untuk dapat pencerahan, untuk dapat ilmu yang baru. Cuma kalau itu hanya yang hanya dikejar, hanya daurah-daurah saja, wallah ya antum tidak akan punya ilmu. Ilmunya juga nanti, saya daurah di sana itu dapat gini-gini. Ya, sampulnya aja, isinya enggak ada sebenarnya. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini sudah dinasihatkan, bukannya di sini saja, di mana-mana intensif itu penting. Kalau antum hanya daurah itu sekilas saja. Sekilas saja. Nah, jangan kalau hadir daurah semangat sekali, kira intensifnya tidak ada gregetnya. Seperti itu. Nah, itu salah besar. Ya, tapi ya enggak tahu tujuannya apa, kan masing-masing tetap punya tujuan. Kalau misalkan memang tujuannya bukan untuk ya, cari ilmu ya beda lagi. Nah, barakallahu fiik. Karena biasanya penyakit itu nular. Ada satu yang berpenyakit nular sama yang lain. Seperti itu. Ini penting, kajian-kajian intensif dimanapun antum berada nanti, mau di sini atau nanti pindah ke kampung atau pindah ke luar kota. Itu penting. Barakallahu fiik. Subhanakallah.